Sayang, aku udah bosan sama kamu. Jadi buat apa kita pertahanin hubungan kita lagi? Aku mau kita pisah. Jangan dong bela bani. Tuk Tuhan berohan. Nari.